Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان المعظم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المكرم وعلى آله وأصحابه الكرام Salatan wa salaman da'imain matalazimain ila yaumil izdiham amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkamil ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Syahr Ramadan alladhi jika fihi al-Qur'an wa qala fi ayatin ukhra wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard tu'iddat lil muttaqin. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wassa'imina fi syahri Ramadhan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim. Wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khalikuna wa razikuna minas syahidin. Wa lima awjaba wa alzama ghairu jahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung dipayun mangga urang sadaya sasarengan muji pasakur ka Allah anu Maha Ghafur. Salawat miwa salam mugi arulimpakeun ka junjungan alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadaya anu hadir ieu jaga di kiamat singkering syafaat ti Kanjeng Rasul. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun, segenap para alim ulama, para kiai, para sesepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus sakampung naon, sakampung Rangkas Nyompok, kudisimpuring di tiga hormat tur dimuliakan, wabil khusus Al-Mukarram, guru urang sadaya, tersana Kiai Madroni, anak disingkulin di kita hormat. Moga terhilap karencang privados Kiai Murtado. Anak sami disingkulin di kita hormat. Sarang para Kiai Nusanesna, Nusami Hadim. Mugi-mugi para Kiai, para guru-guru urang sing paranjang umur anggota rohmah. Aparat pejabat pemerintah atasan bawahan. Disingkulin di kita hormat. Teristimewa para panitia. Penyelenggara acara anu diprakarsai ku para pemuda yang didukung oleh orang tua. Moga-moga ya pemuda menjadi panitia khususna umumna sekampung Rangkas Nyompok sing dijadikan pemuda nusaleh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lamun kamari urang geus kadatangan bulan Rajab. Rajabna geus kalewat. Anu menang sakawitna panggalana ngondang urang dieu. Tanggal 8 Rajab malam Senin ngan waktuna akhirna dipisah. Urang dieu nu terakhir urang berarti duduk nu tau. kemarin ke bulan 6 kan Bu. Nah. Kalau bulan 6 kan ada lagi. Nyompok eneh bae. Cek aing gua apa sih sudah nyompok eneh aing bae. Ngomong ke panitia cena lain gua sentari juga resep lain resep lah ada yang murah deh. Setelah ada harap lagi nak aing. Kamari bulan Rajab eta nagaduhan kaistimewaan di antaranana bulan anu dimulyakeun ku Allah itu Rajab. Kamari geus kaliwat ku urang eta Rajab ibu fadilahna ditathhirin badan. Kanggo nyucikeun anggota badan urang, dimulai ujung rambut sampai kana ujung kaki eta kudu disucikeun tina kalakuan-kalakuan sebener. Urang mah ya kalakuan anggota badan lobat kebener. Lobat poho ka Allah. Betul apa tidak? Toh, kuring liknanya iya lengan. Lobatnya kalah HP, tak lobatnya kalah tasbeh. Ya, saya pun siang aku harap jaga tuh. Aku ada di Indonesia kalah HP. Betul apa tidak? Ya mata-mata-mata lobatnya lo TV, lobatnya lo Quran. Ini sahabat mata dia burem, berjaga-jaga. Woi, sungut-sungut, lupa ngomongkan patur, tak lupa maca dikir. Pantes, ya seriawan, sejagur-jagur, odah. Ayo si odah. Ayo si Rodia. Si Itoh segala. Si Anah, geng. Tuh, si Titin. Si Kokom segala. Titin, apa set dong? Ayo, jali, lupa ngadeng yang ke musik, tak lupa ngadeng yang ke nasihat agama. Udah sahabat budek, gerisnya. Bu, Pak, budeknya makamari di bulan Rajab, dibersihkan. Anggota badan urang sungut, biasa ngomong kentatur. Stop! Eran, udah sok lupa ngomong kentatur. Ngomongnya bulan puasa. Puasa gajok ngomongkan batur, teren-teren, kopong dan jarang anak. Mata kudu dikunci, itu sungut bu, pak. Engke jaga arah jawab di hadapan Allah. Lengat urang, suku urang, celi urang, irung urang. Nungahui ibu bapak hadirin wal hadirat, bangun Imam Ghazali mah. Waliullah, itu sangat hebat. Rek ngalaudu etak, lillah ngalauduna. Namun gitu. Ngaistighfaran seluruh anggota badan. Ngaistighfaran lengan 90 kali. Lengan kencak 90 kali. Mata katuhu 90 kali. Mata kencak 90 kali. Sumut diistighfaran 90 kali. Sumut diistighfaran 90 kali. Seri katuhu. Seri kencak 90. 90. Sampai kali yang irung, yang irung. Hadirin. Betul pada istighfaran. Wajar. Jelas. Namun jadi waliullah. Meski itu udah masa kalau itu nanti kapal kurang mau boro-boro terlalu itu. Alam-alam pedek nanti. Atau kata-kata bagus. Nomor ibu bersihkan tak anggota badan kurang. Jangan iya nu ngomong. Jadi nu ngomong. Rambut pemuda bisa kemari tanggal contoh. Begitu kemari tanggal. Ditanya ke malaikat. Bener tanggal sih kemari tanggal. Cek sumut. Entah. Ikan di sumut mah. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wallahu alam bi muradi jaga di fek ya mama sungut anu di panci anu aja wabdel ngejem sukura yang malaikat siap bener maling dander yang sungut ngehentok. Lengan ngomong, bener Gusti, abdi balik nganjang jam dulu penting, dan balik ke imah jadi tulakan, lapar besen paling dangdut, memang sabdi. Suku bener, waduh abdi Gusti karada, jangan sok anak panas. Dikubah berubah anak kepali. Tuh, untuk ditanya, bener untuk? Ngarau-ngarau abdi Gusti tanggal atas, jam dulu penting. Tikorok ini tanya, deh. Bener tikorok, baru ngalet, kucing, pek, kucing, apa sudah ada ucang. Wajib ditanya, umat wajib di urusan waktu itu sih sampai satu pingsan berata. Terakhir ya saya bujur ditanya, umat bujur ayah gusti wayah subuh guru duduk nama kasap kasap nama peridang. Tapi saya nggak bohong. Di kunci sumut mah nggak jawab dengan urang maka tapi saya nggak bohong jawab madrid. Di dunia bisa anu pejabat anu maling bisa anu mungkin baca gak moal pejabat tukang maling duit rakyat jaga modal dia memes tobat ke Gusti Allah kamu modal jaga di sini akan kurang sini di sini dia saya dalam modal saya pejabat tukang maling atau lain pejabat saya tukang maling itu kalau coba baik nah inilah bu pak. Nu mau ya susikan anggota pada kurang sumun, ulah semoga nggak bohong. Pada kurang nggak bohong pegawai ya. Ibu-ibu dua anak muda nggak bohong besar kue akan sumut karyawan. Jauh orang ada anak tidak lebih mulak ke sini di kita nggak bohong. Saya nggak jadi sih, enak mah. Oke, saya mau nanya hal berapa tamu. Cuma mau nanya tetap kredit. Kalau serangan, ayah buka hutang, kita pulang kayaknya bapak saya usaha, kalau sudah bangun, bukan kajut, ayah harus. Bapak dia kuali dosa usaha ngarumu, bersihkan anak buruk. Makanin anak 18. Ayah kuali kedodoh doi. Oh. Bukti kita siap tahu. Kuali anaknya, mama oh gitu. Mana kemana gitu, ayah jumput. Eta gitu nita gak bohong tante. Hei, gitu nita gak bohong tante. Maka bener jam 10 dia datang ke Tuan Tri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Deng, meng. Maya. Allah. Kemana? Kena kena jumput. Berapa tiba jujur dia. Ulah sok di biasa kena bohong. Dekang jam Rasul. Al-Ibu. Ya juru. Anal kujur. Bohong teh. Narik-narik. Karena perkara. Tilok bener. Terutama para pedagang dia. Ayo pedagang dia. Dekan di Rasul. Asadun nasi kizaban antunjar. Allah dari Bang Roba. Roba dan kamu hormat di alam dunia. Dekan di nanti etapadam. Tak lepuh siapa yang ngomong. Cuma datang. Kiai, kami menjadi nyokap bohong. Alu atulain kasih kiai, kamu asok. Jangan salah-salah. Pada jangan ngomong gitu. Man, para ini dia pandang. Sarebu, contohnya. Sekurang menang, tahan ke 800. Harap najis ketemunya. Yang besaramnya najis. Orang yang tidur itu cuma 500 perak. Eh, kalau ada ngapu hong, 500 deh keuntungan. Eh, diparapkan ke anak pemajikan. Mana ngapu hong? Kurna ulah gitu. Ula selama pernah kiai pada anak siku. Kiai, kepada anak. Namun tersebut kami mohon menang untung. Aku udah ngomong gitu, tak kurang. Ya, kan biasa, tuan. Mata dikutukkan di bawah saya lupa. Kio ngomong nak. Man, berarti dia bantang. 10 ribu atau 1.000. Benar itu 800. Nah, aku taruhnya. Aku pahamnya kurang lebih toy. Mantak nao, tak sungguh sih yang ngomong di. Boleh ngomong, haram najis. Dapat haram dan najis. Demi Allah, sumpah palsu deh. Na'udzubillahimin. Itu kan sudah. Atau arunya sudah panjang kerja mahal. Arunya aku teteh ini guru suka dulu apa asal. Masa kawan tak? Masa kawan? Pak Bukno apa ngapok? So akhirnya. Pada yang emas gitu kan. Yang tahu timbangan emas semua pada yang emas. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Sabar tahu dagang emas kali ke lamun 1 gram dikurangan 1 mili. Kali sabar tahu dagang emas. Kali ke sabar itu gram. Anu dikurangan kurang. Hadirin kalau ada dolar. Ulang gak apa pada dagang emas. Cukup daftar ada raka. Usah itu dia cukup. Kalau penting ada daftar ada raka. Pada yang kresik itu kan. Ayah itu kan kresik. Di tetap pun itu kan kresik. Man, balik kresik. Yang mana? 2 kubik. Atau 5 kubik. Oh, ya, berarti saya kubik nasekan. Ya, ini mau kubik. Woy, musuh. dulur ibu bapak ulah itu cara mang mari mobil sa trompot atau sa engkel atau sa kospa berasa lo bahasa anu gitu dah kubikan lah belum tentu kadang-kadang ngobak kurang betul apa tidak nah itu tanda sebohong rasul asad dunasi kizaban aktujan deli pangloba-loba nang ngabohong mah kecuali padang ada dengan kayu gitu kan ada dengan kayu gitu ya. Man, mulai kayu ukurannya, ukuran anak 1 meter, pas. Hanya ukur 280 cm. Hanya ukur 2 meter, 80, kurang 20. Begitu nanti terasakan kurang. Man, kok kurang? Atau kurang sedikit, wajar baik. Itu wajar senang, kali. Sama tahun dagang kayu. Kali 10 cm kurang anak, atau 3 cm. Kali. Pada tahun hasilnya dagang kayu. Namun ternyata halalkan untuk pembelina. Dulu. Ulah coba-coba, jaga tidak yakin cupluk neraka wel bikin jalma anu sok kurangan timbangan jemburahan meteran kita datang. Nah, malah apa nanya? Kudu nama kamari ya, bulat rajang dibersihkan kurang. Jadi kurang, sering ada yang kena sehat agam. Iya, Pak Bokam mereka. Pemuda saya jeli pakai kabel di jensetan, jenset tetap mengalami. Oh, ya terakhir di jensetnya, oh iya. Orang yang jelena musik doang, laju nama pipi dulu pakai han, pakai keparan itu. Bukpa. Sumut bersih ke nobatkan zikir ke Allah Subhanahu. Dengan nobatkan jengkel tas, kudu nama kos gitu, tah, kamari bulan derajat. Numasak anggota badan kudu dibersihkan, sebab pikir yang harapan bulan ruah, ibu. Hari etap padilah bulan ruah, padilah nak litat hiril kolbi, kanggo nyucikan hati urang ke Allah Subhanahu. Sebab langsung bersih kumah hatena, lamun anggota badan kalah kuana goreng, kan? Eh, ngomong kerdes biasa, hewak kabatul kerdes biasa, ngahinak batul pakawean, sirik teren-teren. Teh umat bener haten atu, sedangkan hate jenzal nak seluruh anggota pada urang. Betul apa tidak? Bersihkan hati urang, tidak kalakuan-kalakuan terbenar. Goyok, Pak. Ya, bulan keruah kemarin, Pak. Wah, iya, bulan kemarin. Mampang mengkut ayah kena sedetik puasa kurang senin harus pada rawa, insya. Insya. Mengumum kakek panjang umur, amin. Panggil jem Ramadan, amin. Dibersihkan hati kurang pada hati diserai. Ditakhiril kalbi. Sebab hati jenderal seluruh akota pada kurang. Ayah ini itu. Lengen daik kapot. Itu daik maling. Sumut daik kamu ketatur. Kuma perintah kena hati. Di hati. Bisa nurutin kena otak. Di otak karena kita dibagi karena mata, karena jeli, karena hidung, karena sungut, karena segala-gala. Yelah, pada hati pun hadirat. Nu mau ibu, urang perlu pisan ngabersihan hati ur. Sebab di dia bukpak di tenten kubusnya Allah, setan laknatullah. Belah dia malaikat mulhin. Usaha-usaha gitu, dina bulan Syahban, bersihkan hati urang zikir ke Allah Subhanahu. Lomba eri ke Allah Subhanahu. Hate susah pupak menjelma boga hate jorek susah. Hate urang jadi antarana panjang kita ya hiji hasud. Dua sudut goreng sangka kata tangga. Sok aya urang mikir jelema usahana mah biasa rae. Tapi dunia nak loba, motor nak loba, pakaian nak kabajet di tetangga. Emang aneh sih eta. Usaha nama biasa baik, tapi mobilnya dua, imanan dua, tiga, gini-gini kita gak betul. Woi, semua yang tasangnya goreng, kebatul. Betul apa tidak? Gini-gini kebatul menang usulan, tidak kata. Gini-gini kebatul menang maling, menurut gini. Semua yang tasangnya goreng, betul apa tidak? Sekengin nyangka goreng kehinjal mah. Numa saksek rasul, numa paling khawatir di umat pula, nempel banyak di manusia, hiji hasun. Hasun pula kesibahan sama mamat dari dia. Pula kemana dia? Bentar kan? Mulai kiri kiai. Terang kan hasud. Hasud etak iya. Lamun tatangga mangki kalimatan atau dulu. Etak dengan murah. Kalimatan sedai pindah kawak. Nah, etak hasud. Tatangga kembali pakar, diwirkan teh menyanyi sol. Hei nyaho, nanti dia. Atau gak boleh tuh. Nggak kes, tanda kredit, siapa yang mamam tua mayam itu? Betul apa tidak? Masa kita masuk ke awam bener, nak. Batur nyumbang raja apa sepuluhnya? Ya, dibanyak kenapa? Nyumbang, gue dari sini, alam. Atau meningkan nyumbang ke daya ke alam, mending aja kirim aja ke Islam. Tapi itu merek. Yang juri dia, laklah kita punya Islam. Jadi nu hasil kau bener nak, batur rajin ngaji, diomong dengan yang baik. Iya kali mau uang minggu, kali yuk kali itu pas saya masih ada tetangga uang kowe, ngomongin bagus ya terus, mendingan ngomong ai, cuman enak. Ali saya cuma gitu, ai mau ngomongin bagus kilo, pas saya aja kita tangga ai mau kilo, ai masalah kilo ngaji kilo. Tadi apa ya, belasan tadi? Ayah kena tadi rangkas nyopok itu ayah. Betul. Nyesek-nyesek lambungnya, itu dipetil. Epak mengamahan cara dia di mana orang yang ada tua. Hei, hei. Matanya Islam ada yang maju-maju, nubung anak palo, lihat, palo, nubis kina, dia omong. Eta nubis kina menurut ngomong ala batana nawan, dah kita jatah nyumbang, kami ketemu tolak nyumbang, terasa semuanya, lu atas. Lu, lu, lu. Sebenisir, duit apa dan pakai lomba sepuliskin mun aing sepuliskin mun aing mun jana atau mun aing mun jana mun aing benar musola segede parat masjid segede parat wai dirumuhkan kita mun atau mun segede sini ya dia kan pengaruh putus doang mana tak miskin itu tak ngomong mana kese om. Terus nulis kita sok om dong, omong dong, gede om. Ayah kan jadi gini. Betul ya, nah. Bo, ui, ui. Bo, kurang ui, kah dusun, tolong. Kita sangkah campok dusun, ya. Kakek hai-hai nulis, ui. Ui, kah ibu, ibu, ibu, sekarang sudah disendal. Ah sudah tak masuk itu bu, tetangga kabel di motor, teteh masuk. Tetangga ini mana dua tingkat, sudah rumah sakit. Tetangga kabel di mobil. Aduh, di sana anak-anak mendingan. Bukan cerita tentang orang muda. Terus kembali di mobil dua. Apa ibu memotong? Kita sekalian mobil sedang berhitung dong namun. Dan untung masuk ke santri. Lumayan, this is pulih balik. Dan santri pulih lagi itu, iya, muda aja kali lu ketukiain. Awas, nah itu. Kalau kita pulang, cek. Tolong tolong dia lagi, lu, nanti. Trong. Uya, nanti lah. Nanti gua lagi. Uya, nanti lah. Sebelum tolong tolong ini. Trong. Nanda. Elaskan. Eta gue harus ke budak. Ini kan ini bukan. Nanda ini ada kok-kok nyelaskan. Ini pada dua kali harus diadakan. Sudah pernah bisa ambil ke rumah. Oh iya, iya. Kadang-kadang kami berkenan. Kau berkenan upaya dan bunga. Oh, salah waktu 50 ribu. Oh, pas waleh salah satu. Waleh, ay, tak kecil. Nolakkan, beres nolakkan. Woi, benar ini. Mau kembangku. Terbus. Nanti keluar, paling nolakkan, ayah-ayah itu masuk. Jadi calon ini ya. Oh, masuk waktu sendiri ya. Ampun ya sampai tuan. Ini, di luar ini, orang ordinary ini, terus nalar ke, barang dipanggil ke kiai, ke kiai na, kelurahan. Kiai tadi ya, anak kenapa? Nyolatkan tadi kabehan kumpul ber. Ayo kita lepas puluhan apa? Kumpul, gue enak nih, jangan mau. Kumpul kabehan, kiai na, kumpul ba. Kiai cengnya, kurang taran iya majlis kurang kerti bangun. Pan bapak dia merendok, nyumbang ke doki, ayo, oh, nerima sumbang, ada itu saja. Nah, tadi kan ada nyawakan, amplop, nah, 20.000, kurang taran kurang iya semen kurang, wayahna duit surat yang tadi, dikaitan, tapi hansing dalam itu. Akhirnya Rito disukti. Rito meredok tak nyawa. Waduh, kemudian. Akhirnya kita harus pakai misalnya ini, bukan jadi berapa sanggup. Dia, untuk beli pulsa. Dia, umur kamu bayar di kiriman. Oh, terus kenapa bayar, Kak? 50.000 dari. Waduh, itu tekor. Terus cari ini, mana bahan beli? Akhirnya dibagi, di penta. Mereka 8 kali ini 4 juta. Mereka 4 juta. Beres sama aja. Gitu. Menang seluruh kue, tong-tong beli kira ini. Bro, gini. Eh, nyelaskan dari. Ayah santri dan nyelaskan. Kita bina, enggak secara kamar ini dari mual. Harusnya dikata aku ibu. Ketolong. Mungkin ya, karena kita harus pit. Pit. Ya, kita nama itu dia. Asal ibu rusak atau nak. Mau benar ibadah dengan Gusti Allah. Ibu apa ya? Ustaz dan Ustaz, padakan dan padakan. Pajabat dan pajabat, patani dan patani. Itu tukang wajen dan tukang wajen sininya setna. Itu potongan termos di isi jahe. Air luar nanti sudah sama panas panas. Hatinya buluan itu beres. Itu begitu. Pijun, aja kita begitu. Warung iya rame, warung itu rame. Teluh di Sumatera. Alamatan petasan. Bu, bu. Bu. Pak. Namun jelemah, bu gak ada nasut. Lir ibarat contohnya sebenarnya kasi amplas. Hei, ini ke. Amplas itu terang, juga pak. Palang sini amplas, bersih atau wakai. Namun bersih di amplas, heran mal. Anu heran bezina apa amplasna? Bezina, tapi anu ajur, amplasna apa bezina? Itu dah istilah mahasur. Hasur siapa basur? Lain basur lu ajur. Awak dia kurinsek dosa dia. Gara-gara hasur. Apa bar kambang? Hasur ke dosa dia kena baik. Itu dah wal hasur lah ya sulul maksud. Jelma menutupan. Hasur hatena. Ini ibarat amplas. Bawa puluh hasur maksudan ajur. Awak dia nanti. Os ibarat amplas. Lu dia wah sudah tak kurang mikir heran, bersih mak mikir heran, awak mah amplas mikir ajur. Pas rumah punya sudah terkumpul terkumpul, bahkan dia akan derajat tubuh si Allah Subhanahu Wa Taala. Awak kurang anu ringkas nak uju bila ini. Pijenan balik di dia pijen. Aduh segini mukiai. Nah ada yang kira dia mau kena ini. Kula pernah ke situ bareto, kiai, lalu kumahe ke Ubarna. Ayahnya Ubarna. Ayahnya Ubarna. Itu siapa korang buka anjur kakek selama. Dekanjang Rasul, wa iza hasata iman amana anjir berbuat hasut. Ubarna pastau dirillah. Lopakan majais. Lopakan majais. Astagfirullah, doa bayar. Astagfirullah, wahijaman. Ayah, mana sih tak pergi? Wahyah nama jaisik, wahyah nama jaisik. Oh, asok tawiri dan asok. Wahyah nak keskarol, kudu gablek pol, teres malalot. Kerana ibadah, jangan. Maka saya pemuda ibadah mas sahabat bakat obrah ilomika. Mumpun bergorak memang datang kok. Bergorak dan bergorak. Cek isu nak, cek anak-anak. Ma, ba, ia kurang tak jelas kekurang dia. Allah, aku play. Cepat mau sebab saya. Kuru kapir ngayisi. Allah, maka dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, menang lima ribu 100 ribu. Ibarat duit pas naik macet kasih 100 ribu ya loh. Oh, karena duit pas ekar, ekar yang kurang dia. Masa puna sahabat ibadah membengkel muara nenek datang pohon ke sekolah mang boroh pohon. Masa ibadah membengkel kader nenek datang ke keserima boroh pohon. Keserima kau. Neng, katia, enak tak? Apa yang ala utuh? Tapi panas ini, saya anak malah dok ya ini panas. Tidak sesuai saya ini, supaya kecil yang ditolong dia. Saya anak. Oh, apa? Terus, Pak. Saya harus kena bakat islam. Apa mana? Ya, baik. Apa yang campur dosa? Apa makanya kesain rasaan? Kesekat keharap, jauh kemuri. Apa mana? Kesekat kali baik kesenangan akan tai-tai akan buyah aradasi akan cabe arada kamari akan pari yang marai kade aku kirim tandur tolong kunaon geus sadar teu daek ya kunaon geus sadar teu beus geus sadar kunaon teu da geus kitu beda karak tabu awak geus kitu beda karak ieu jelema ieu. Betul apa tidak? Maka munasabah baca langsung si hataka koblasa komika. Mumpung terjager mereka datang ngerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr kurang nenge, korek celina. Jadi mah korek nadi, atau mah ribu kerjaan, jadi mah korek nadi, ribu, kalau usah nadi. Gue udah mau ngobrol, gue sudah selangan banget. Ayo kayak ini, jadi mah gue sudah dengeng. Gue enak dengan puluh, gue enak. Kali itu lupa turun, ayo selah, ayo petiri, ayo silah, ayo kira dari berker. Itu mereka matuh nak siapa lagi nak matuh pai? Kira-kira kita kematuh coba kira-kira. Itu toleh kira-kira. Boleh. Nas, ibad, hasil pijinan. Bapak kan masa is. Tanggulul Adzim, Al-Nadina, Ilaha Illahu Al-Hayyul Qayyum, Wadum Ilaihi Jamil Ma'asyi Wadzum. Baca kurang lima kali. La ilaha illallah wa ahdahu la syarika la naumun wa alhamdulillah. Yang minum ala kulli syai'in. Ya, jangan sekodir nama. Ayat masa 7, ayat masa 3, ayat masa 10, ayat masa 5, ayat masa 5, ayat masa 5, ayat masa 5, ayat masa 5, ayat masa 5, ayat Allahumma ajirna minan nar baca tuntutai Allahumma anta salam alaika salam alaika ya udus sahayna rabbana habis nah nabi ada salam doang iya kita nak tukang uruk apa orang iya terus kurang baca kali itu nasu itu dalam binar waktu itu nara binar waktu itu hanya numain itu itu main dan inar tarzuku man tashamu bi ghairi Nah ya Rabbi subhanaka subhanallah. Maha subhanallah wa bihamdihi subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah wa la ilaha illa anta. Oke, mana lo kata kan mau benar. Mana lo jangan sulah sulah sulah sulah sulah sulah sulah sulah sulah sulah sulah sulah sulah. Allahu akbar kan kan mau benar. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Tiga yang jadi kejahat kepada Allah. Baru-baru dikiraan dan panggilan ke Allah. Puji dirinya. La ilah. La ilah. La ilah. Udah bangun jangka pula. Pada terlalu terpuji di masjid. Ada yang mau pulau. Wah! Kunci motor di mana? Si bebe hayang kapla. Bapaknya terpuji. Nesodor kagokmu. Terus juga kemana enak? Tapi nanya apa anak? Ah, kau di motor di mana? Semua di kota. Gila sih, di kota. Gila sih, di kota. Gila sih. Cok, kira saya. Apa orang bermuji? Kenapa enak? Dan saya kembali. Tidak. Illa Allah, di kota. Gila sih. Ada bok, saya ingat. Eh, kok. Tak. Bapak pemaca isi hasut bikin imsa eta teh panakit panakit has eta dana dua sudon goreng sak Kemudian kalau kalian disangka kata tumbuhannya, cek basur, kamu itu lulus ke, ya yang batu, teh, untuk itu. Basur itu, untuk itu, luka tiru, dia wasitin muka ini, basur itu, umat Rasul, tatoyur. Nah, tatoyur, ya jaman cahiliah, itu nempel di umat Islam. Satu lagi, cek, pemuda kalau luka ngojek, naik motor. Cek motor. Padahal kayak usin yang liwat, wah, sial. Ada usin yang liwat. Tapi anak keterusannya kagok. Terus kan para dia ada polisi ketiga. Atinya nah, cekai tadi balik deui. Sama polisi tadi lah. Atuh salah motor kena ke bolong. Dan publik mau ditilang, benar tak? Eta tatoyur, Bu. Ulah eta kitu. Mun balak teh make aja. Mana eta? Wuh. Pertanyaan yang ayah. Kudulah lah, jenaka. Nah, urusan anak, mau kecurah dan ingat. Barang salah kini masih mati. Kita mati ke anak. Oh, kurang lupa ya. Kata yang kurang baik kasih itu. Si itu bersetuju tahu dengan anak-anak. Ini kalau kita turun buat diri kemeh, kita bersetuju jahitan. Setelah kita berjumpa, Papa mengirain air dan tepuk-tepuk. Katalah pulon, Tito. Katalah kidungan, si Mama. Sobat tahu dengan anak-an. Katalah itu dewetan, si Oda. Kita sekolah 20 tahun. Ayo menyerikannya nyerik. Setelah kita, wah, sama air dan menyerikannya ini. Terus jose, cip sama setelah kita. Nanaonan, gitu nanaonan, lupa isi tak tanda. Kamu kan, saya tidak buat, tak buat. Kenapa tu tu siapa? Kenapa ni dok? Pak, kenapa ni dok? Kenapa ni dok? Kenapa lah? Tak buat, kenapa lah? Mulang ke rumah. Ii, nak kita kata ayam dengan. Tapi anak, kepada sipil gua pangeran jembul. Oh, kepada anak buat, tak mesti. Kepada anak Allah, tak buat. Kamu kan cakap itu. Ya. Eh, teman juga nak marah. Dia dah balas, supaya tak buat, tak nak kacau, tak nak marah, tak nak marah, tak nak marah. Untuk laki lagi, dia kata majikan. Kau pun dia pelan baru. Siap, bro. Siapa lagi? Buat kamu. Bagi hibar. Ngomong tak buat, dia buat. Wuuuuh, kurang rangkas nyompok. Aima lain dek dari anak. Aima dek kesa sadak doang. Tah, nutukang merek anak mah buat jabri. Anda pun kokolor. Ari buat setangkal jambu di balai dogan. Ari buat anda pun kokolor di urusan lain. Atau dia butuh anak anda air, ya. Maka isi ibu-ibu hanya langka nganakan mah. Heh, nak bawa pangku. Saya tidak lagi menanggir, kamu mungkin tidak buat, malas, cepat, bukan apa-apa. Emang panjang, buah kita begitu. Oh, batang itu suruh putang bensin. Buah kita mah hebat, kita punya Nah, Alhamdulillah ini dari ibu bapa hadirin sekalian yang singkara bening ayelan persidangan di mana mana di televisi di koran bersama dan betul apa tidak? Coba korban dalam ibadah dua Allah dan dasar agama dan sunat dengan ibu orang masya Allah. Nah, Alhamdulillah ini karena anak ibu jadi ayat peribahasa almarah kal jambu bol. Hari awal mak ibarat jambu bol. Ar-rajul kal cocodot. Aila laki maki pada cocodok, jadi dari mereka cocodok mamuru. Ya, di sini yang congkok. Ya, di sini jaruh bulan. Ya, di sini banyak waktu. Ya, itu dia tuh ngomong. Beli kutu dulu. Rasun, jalan. Ya, anak kato kita kaya. Sakun tu gila ini. Nata kalau malam minggu, kau jam sebilang. Jangan, tak anak usia, jangan, jangan. Ibu-ibu bapak dengan cita upai. Kalau ke Asto. Aduh ya, jika ujang ibu masih tinggal di ibu ke ujang. Aduh! Disitu anak parawan ke ujangan. Aduh, tepe-tepe! Dia disitu ngomong kacar. Jadi kaya-kaya, bunuh-bunuh, bunuh-bunuh, bunuh-bunuh. Kubangun amat etat jarang, kusoleh amat etat jarang, otok kesipuan kek ada motor, dibawa anu kue di luar, ngerat putri kenyot-kenyot atas guna aneh, kenyot di perambah. Bener kan enggak? Ya iya, bener kek jarang gitu. Aku langsung, langsung. Oh, wayahna atu anak kejoba. Pasti ararang dan sudah untuk jelai-jelai. Gak serodoh anak siya. Tak ada curi. Ayah ini kami datang anak siya. Curi siya. Tak, beli ke partai. Anak orang. SMP. Coba, dibaji jam sudah untuk jelai-jelai. Salome satu lubang rame-rame. Kuliman, obat belasan sudah untuk jelai-jelai. Ih, neng, ini ada tempat sesuatu. Makanya dalam bunjang, bubuk-bubuk udah dalam 10.000. Nah, yang pas gitu. Ya, kadang-kadang tuh udah tinggalin perjinan, kan? Sebelum pas aja perjinan. Kadang-kadang awal enak kayaknya sih punya selangsangan. Ya, Neng, gelis, bager, bujur, haus, ya. Lalaki mah udah aja bawa ini temong-temong, dan ibu itu panggil probet. Bener gak? Nah, kalau benar, kalau benar jadi. Atau iya guys, buka-buka, ya Allah, ya Rabbana ya Karimu, masya Allah, pakai pakaian dari sembarangan, nanti kehe, pakai saya Yahudi ngajak jauh orang hiji, dijajar orang kufur, makanan. Yang punya pabrik terigu orang kafir, yang punya pabrik terigu orang Yahudi, yang punya pabrik kopi orang Yahudi, udah mau kesenangan. Karena ada kairan berbijamin haras, ya MUI, MUI tenang orang Mbakoye, bisi-bisi mah kalau penuh dia suka. Sama pak anak pada pulih-pulih, betul apa tidak? Buktinya anak kurang secara harus. Tahu pak jajanan kali mah. Minumnya coca-cola, jajannya coki-coki, rotinya coca-late, pada minumnya coki-nya cole-cole. Bo. Si baru kenapa? Ayah kena ini langkah nyongkok weh katimus. Apa dikun? Tak weh tak kolok-kolok nak. Tak sebab nak. Sebab kabeh aja pernah kakak kabeh tak katimus. Kolok-kolok. Cuma si timus. Ibu weh kata orang katimus. Kayak katimus. Bener tak kok? Man, ayah weh paling kolok katimus. Nah, weh kiritik. Kadang pernah angin dekat sama bapak kalau kata timus. Tegak dia nak kurang kata onyok. Kehayatan kata capek. Tegak dia kata timus. Bunga kata depan tangga. Ayam kali itu hot dog, hot panas dog anjing. Anjing panas menjadi lobokan. Salah anak kita hukum pe atas dulu anjing. Nah untuk kita ini, ingat itu benar kata haram. So, yang kedua fashion. Pakaian, dia kuali lebaran dulu, pakaian pabrik-pabrik di kalau, loh, usia tolong juga iya, sebenernya. Pakaian Islam, aku pakaian aku nama sebanyak itu pakaian Islam. Lu bener di sini-sini, dia tuh salah di bangga-bangga. Ayah awalnya panawan, rapi, pakai gamis, pakai jubah, pakai kerudungan. Karena umur 14 tahun, 15 tahun, di sini-sini, di tempat sunnah. Di tempat sunnah, hiiii, di luar kotanya. Kata dengan bulu dibungkus di dalam kompai. Oh, ayo, lancing. Jadi, baju ayo ngeliatnya, susah ayo nongkok, udah lagi. Jadi, aku udah mulai kok, dan nanti ada. Bo. Eta pakaian meresen, lain pakaian Islam. Bahkan pakaian itu ketat, mengubahkan aura sendiri, mengikuti body, hukumnya haram. Tahu jadah. Jadi halal yang ngomong. Unang pun jadi pakaian. Berikan pakaian Islam di mana tetap kebaran kuat. Ia dipikirin ke ibu-ibu. Berupi baju. Lebaran tak pulang. Tak perlu kue kene pak. Tapi baju pun tak pakaian. Aja aku ya. Wanda dan kiai nyawa. Buku gitu kebandingkan air. Karena hari itu kan gue mau dikian kuri. Karena hari itu kan ada yang kuri tak sama. Tapi saya jangan cuma dikian. Nanti ya. Makanya, nah, lewat. Tos mali baju. Allah kan. Karena kena neng kena pulih. Kukema capek bulan puasa lalier. Kadang-kadang di arah lewu barang rea. Nuri kuali galakinya honaon. Awing dia satu tujuh di podium, podium tujuh, Pak Bunga di tengah ini. Ela ibu Poldama. Polisi dapur di lawan. Polisi ke malam tengah naon. Mungkin makan liur. Kalau tak bodoh pun mau ini lah. Nampaknya kalau tengok buku tangguh, anak sekarang kena cukup aku. Budanya anak, dia lebih dua. Anak, anak kan limaan, dua sewa. Jadi sekarang gimana kan? 10 jam 2? 12. Terus nanti, Umi, kan mungkin orang dua. Umi Abi, dia punya akan gigi. Kan bertukar dengan kulit lima. Terus dua, kemudian ke diri Jawa. Berarti 12 jam 2 berat. Nah, terus nanti, itu pasangan di opata di dapur, no miski. Mantuan orang, beli gaji nanti kita. Dua setel saya, satu setel sewa. Berapa tadi, nah? 14 jam 4 berat. 18. Terus nanti, PKN mah, jitan, anak-anak opat. GKN-nya 2, beli 2, jadi jenat, genep, jenep, 4, berapa? 8, 8, 18, 20, genep. Terus ada, tanama di akhirnya 7. Allah, kalian bisa RT, usia berikut. Pengek, awam lagi. 2 genep, berapa 7, berat? 2 genep, sama 7, berat? Tiu, tiu. Terus ada, kan burungan yang murah, sebenarnya kita lipat-lipat karunya. Anak apa air nas, berikan karungnya. Benda yang sangat berat. Terus itu paling media itu yatim tetangga, anak opa. Oh, ini nggak hiji, jadi lima. Lima aja yang tinggal juga. Hah? 38 stel, bu, jumlah jam dapat ngumpul 50. Etak sama dengan reja, kan etak 10 juta dengan ratusan. Saya ada di baju, kita ada di pemajikan dia di mana, kita akan mayar. Nah, kain malam misalnya itu udah tekan nyongkok banget di situ. Tetapi aset di buku. Gila, ada ini, melahin. Cuma kerjaan, deh. Kalau kaji, mari kita duduk dong. Nah, itu Pak Haji. Terus saya ingat, kita cek itu gak susah setengah anak, apa yang dari buku-buku ini. Emang gak ada, dong. Oh, hei, pesen dia pakaian, udah kuat. Lumur nenek, anak nenek. Gigir ngera, gigir ngolol. Baju bulan 7 tahun dipakai ke bulan pekawan, 12-20 tahun. Satu awal kalau untuk main kata temani. Punya nolos, gonos, mereka, tapi dia. Hei, mereka masalah mana adidas, kalau tidak lebih bisa darah ada. Ayo, tapi kalau nyompok begitu. Nanaon untungan, nanaon gelisah, nanaon bagahnya, nungalum si Allah, laki hari wak, oke. Akibat dia, peradun sedaya, anu meradun, peradun, anu kencet. Tungtung aku kudu, anu nempo, para kaya kencet. Nah, untuk kita ini, etak gara-gara nama ta, angkat kita rade, buah dan ibu. Menang ibu-ibu, menang, dia serang, serang, kata lagi, dua aja di kamar, jadi kita di daun. Mau di meradun, ngapain, kenapa? Tumpah pun, dua hari kamar. Sudah di malam rumah kamu. Jadi ke kamar. Baik, saya. A. Oh, baik Tuhan, seperti itu. Sudah, saya lagi jelasus, pelengar, sudah saya. Ini, pun hal-hal aku, dan amal, saya. Tak, kita akan ikut lain, bom, you can, jika ini ada tembok. Bilang, saya, kita lagi, saya juga. Kita lanjut. Ibu, Pak, maka kerana pendek. Ngaliwat ada kendalasi. Kaya kekawetan, ngakulon, kawetan. Bagi nambut tetap diri. Seribu. Tahu bulat. Digoreng dadakan wak-wak. Ayah dia tahu bulat. Setelah kita ayahnya gitu yang tahu bulat. Ayah ini jadi ngapain akan dia matah bulat. Tahu kan itu tahu bantas di Malaysia. Boleh. Aina ke undangan kuara, aina ke pengajian kuara yang harus pangsa laki mafi asal lain, betul atau tidak? Betul. Memawin passion pakaian anak-anak, hati-hati. Ia dijajah punya hukum, langsung terasa. Passion, betul atau tidak? Pakaian. Es anu kali dunia fantasi. Mereka bangun dunia fantasi, permainan. Sengaja, olah renang. terus waterboom dan sebagainya. Kumaha tujuanna? Supaya umat Islam pohok ka pangeranna. Jauh geus. Ka pangeranna melalui positu ulita, 2.2 peti, ka pantai ka mana? Ka duhur, ka asar, ka magrib, ka isya, ka maca Quran, teling ka Allah, sengaja ngakurangna teu masa dijajah. Bangga masuk terjadi. Boro-boro tak dapur, boro-boro tak pakur. Mana tu tak dapur yang tak pakur tak boleh terjadi. Ayah-ayah, dulu tak pernah dulu mana. Boro-boro. Betul apa tidak? Nanti kita rasa dia aja. Nah, mau apa pernah? Terus dia. Tadi drama di jam 10:30 yang 10 menit. Wari di jam 11. Lewat sampai apa? Tadi 10 menit. Bulan Sahtan, ayo. Bersihkan hati un. Nah, orang tak ada yang dibersihkan. Pikirnya harapan bulan suci Roman. Iyalah para hadirin sadaya bulan suci Roman. Bulan suci Roman itu eta pabilana litan hirir ruh. Pikir ngabersihkan ruh orang ke Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dina anggota jasad untuk dilapadan orang terdiri daripada dua unsur. Satu unsur jasad, dua unsur ruh. Kulantara di ruh. Tadinya bersih, disimpan di jasad manusia. Bersih, maka kembali akan bersih. Kulantara di sisi kan ruh. Masya Allah, umuran opat bulan. Jadi itu umuran opat bul. Kakak ada ditulis jodoh, pagi, partai, silaka, isinya ditulis. Maka sunnah nujuh bulan, ya kan? Udah gila nujuh bulan, apa pula? Maka kena suci Al-Quran, maka kena tujuh surat, gitu. Bulan semuanya ngarujak, nanti siapa rujak? Karena ini tujuh bulan. Karena ini ngarujak, tujuh bulan. Pas mas, ini berita ada, pasti ada sini di kuala, kalau ada pengen ngangin. Nggak urusan apa? Rujak aja mana? Gimana mas? Bacakan tujuh surat, surat Yasin, Waqi'ah, Tabarok, Ar-Rahman, Nabi, Yusuf, Maryam. Itu uduna. Ibu boro-boro, dan pernah si air usia aku. Tak jahat rahasia. Tapi bisa kira-kira kemali, Ustaz, tolong, kok kan punya Ustaz, nah. Benar, teman? Aku benar, kok, tolong, kok mana-mana, uang kudu ngaji, terdibayar, dan duri. Tidak apa. Dan aku bayar, aku mata dia serangan baik. Sampai aduh bohongan dia anak. Tapi bisa kalah dia, kita tunggu guru. Oh, ayo, mau mana jadi guys? Terus. Tinggal ini. Kita kali ke anu rene, oh, tadi kita jawab betul kita kena pul. Akol nah hamil paling jadi kena pul. Paling galim hamil 9 bul. Paling wabak naruh, kebenaran 4 tahun. Imam PPI dihamil ke dulu jadi guna 4 tahun. Anak ini yang berangkat nombok, lelah 2 tahun dan keluar baik, mulai khawatir, tumbuhan luka 4 tahun. Enggak bilang anak 4 tahun dengan dulu baik, yang anak bawa kalau masak itu bedah, bisik-bisik mah anak kedul. Itu yang kedul dulu baik, mah. Ini anak bawa kalau masak itu. Hei, bu. Taruh disimpan buku si Allah, tidak jasa kurang. Kurang bisa ngomong, kurang bisa barang akan hidup terang, awak kurang ya itu. Hadirin, lantar ayat gara-gara ruh. Kulah dalam ruh na bersih, narika kurujur ruh adil jasad. Ketika maos manusia, kembali taruh kali tukang tempatnya. Kudu bersih dari, makala membersih, tempatnya ke tempatnya. Lalu tetap sinyangsan di awang-awang. Jadi bisa kembali ke tempatnya, hadirin. Bulan dalam sabab sakit itu mangkang mengkulir ke demi bulan suci Ramadan. Kudu ato dan jalan dan datang bulan suci Ramadan. Ato tanto. Ato si lemak kolok yang sudah ini ngaho. Masya Allah, ini etah ibu. bahkan cekak-cekak Rasulullah, lau ta'lamu ummati maki Ramadan, la tamannau an takuna as-salatu kulluha Ramadan. Lamun sang kira-kira cekak Rasul umat aingaho, rahasia nak di bulan suci Ramadan, ada naon tak di bulan suci Ramadan. Pasti umat aingarap, narap, hayang sekali, bulan sa'arudun, esak bulan suci Ramadan, hayang sekali pun hari ini. Nah sebabnya, di an-nabi, sebab saknya-nya nanti di bulan suci Ramadan, mah, kenapa ibu, di an-nal asanata mujtama'atun, ternak kabagusan dikumpulkan, dilipat-lipat, wa da'watu mustajabatun, doana diijab, wa ta'atu makbulatun, amanah kukusya Allah ditarim, wa dunubu makbulatun, dosana ku Allah diham, dosana ku Allah diham, tetap di semangat, tetap di semangat, kalau harus menarik senin, amin. Mudah-mudahan kerja, ya bersolak, minum tak, saya. Pertama doang. Kalau pertama tuh, kota Esra puluh jajan. Malam kedua, hebat ke dia, 12 aja. Enggak ada, saya kebuli. Gak boleh gelombang, aku dipilih lagi. Oh, malam pertama kok nyoa, hei, pemuda, hei, kerja ketotak, hei, kerja, hei, kerja, hei, Allahu Akbar, sami Allahu Akbar, Allahu Akbar, iu pergi dua orang kamu tu. Ini pergi, oh begitu tu macam. Masya Allah. Sebenarnya saya tak tahu, kalau saya tak tahu siapa dalam mata. Lepas itu, cuma tadi nak saya tak tahu siapa dalam mata. Hei, jenake bu aljannatu mustaqatun ila arba'atin pari surga mengharapkan merindukan surga rindu agak ka opat dorong coba ibrah dia kasih tuh nanti nang adana cekai bentukurin oh potongan juga Adu aljannatu mustaqatun ila arba'atin pari surga merindukan empat golongan beja ketulah. Beja ketulah. Ibu surga ngarep-ngarep ka opat golongan ke surga. Euy, opat golongan sareng dia pula rindu. Aya pangki jeung anjeun. Yang pertama tahlil Qur'an. Jamak nu sok naek ngadawa maca Qur'an. Sedangkan orang macar tilok. Maka alhamdulillah bu, kalau anak ibu naik masalah, yang terakhir pada bulan di pokok. Benar tak? Di, sampai itu, ibu esoknya di masalah, dia ada di pokok, kalau macam-macam, ayah itu, ngopi bayang, ngopi bayang, ngopi bayang. Ayah di sini. Oh, di pokok. Dia kalau kawan, dia kalau kawan, dia kalau kawan. Oh, ya anu, gimana di pokok? Loh, besok jadi nyari jadi. Makanya ada aja. Orang yang kayak di 28 desa. Masih-masih. Ada kalau sakit di pasar juga ya, ayo anu, kira-kira ini ngomong-ngomong, ngomong-ngomong, ayo kamu bisa kemana, kari. Ngomong-ngomong, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, kari, saya salah jangka, saya mesti ada ngomong. Kemudian saya tadi ngomong, Pak, ayah itu kebaik. Boleh hidung apa senang anak jatku. Al-Karamu jadi muktada. Kudu rapa. Alamak berapa, nak. Bapak Tauhin. Cepat enak. Nah, kita timu hayangkan aku agada. Pokok kanak, kajimat Tauhin. Kita enak gitu aja, kajimat Tauhin ya, kajimat Tauhin. Itu ayat kita yang kapan Asia ada yang satu kapan Asia. Ayo. Walau Muhammadun huwa nomalik masal rembat tetap tak mahu nipalik kasih. Maka itu terjadi. Soal yang alam nabi ilmu sopa sakali yang dede jaga itu bapak koblok. Ayah ada macam Quran baik. Ayah tak boleh penguasaan gitu. Ini yang itu lagi. Betul-betul macam Yasir 4 kali. Hadir 4 kali. Hadir itu 4 kali. malam Jumat 4 kali, malam Kamis 4 kali, malam Jumat 4 kali, malam Sabtu 4 kali, dipanggil ke bulan itu segitu. Ada teh. Kakak ngalamin di Aceh ya, ngajak itu pas sudah itu mana? Kita nak abi mah, pokoknya itu kolot kan orang dua, pokoknya di luar. Ini yang jadi tiba pagi. Pokoknya tua, oh pakai Aceh. Terus tadi yang kolot tua kan juga pokoknya sekali itu sama, copatnya. Oh, jadi teman jasin berkali. Oh, maksudnya ini sewa. Terus juga ada yang kenapa, dia muda. Oh, kunangnya dari waktu mah, bu. Anak orang para santren. Anak orang para santren. Jadi dia sempat kan itu kemo sato, itu kemo dromi. Jadi ya sempat kan dia ketemunya kan dia kalau orang ini ta. Woi, bos. Eh tadi nak pas santren, pas santren, pas santren. Lah mun dia ada malaikat di luhur langit, ka bumi, lir ibarat kurang ningalina bintang di luhur langit. Rencang. Mantap malaikat tarurun. Ya Allah ya Rabbana ya Rabbana naon. HP masih ratusan ribu tolong. Quran 50 ribu tukang beli. Masya Allah. Kumana di harapan ke surga, ayo ngomong kaya ke surga, ke surga, surga, kami hanya ke surga, sudah baik. Jodong ya ke surga. Apa sebab? Lu mah gak suka baca kur. Nemu. Surga beri lu gantar, lu kurang makan. Apa muda jeng, wah enak tadar. Kami kena di atas. Tadi lah mau silok, silok, jujur. Untung tak, untung tak, kau mana tolong untungnya? itu baru ke ujung tenang, betul apa tidak? Dan yang terakhir, yang dirindukan oleh surga, wasok ini nabi sahri sama kon, jamaah anu puasa di bulan suci Ramadan. Nasrata tiba kena taraweh, tiba lah nakuan, paling ada res maca kur. Taraweh, taraweh, taraweh, taraweh, taraweh, taraweh, kemudian taraweh, belakang sampai taraweh ceritanya. Gajang kui misi teka udah cuma minah, nanti kece akur, jom sebener, tuntung nak uuh gajaran anak kata soal kurang taraweh. Sampai, aku deh mak boyo sih, ulah sih aku. Kata yang udah diburi makmu, pak yang udah bunuh, pengek, mas panin. Ulah boyo sih. Tentang baik, kita nanti gimana kalau sih kita semua laku. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu dah, yuk. Kita tak kena angkot di temen lah, jadi yuk. Walaupun ketemu dah angel. Allah terasa. Saya maafkan aku baca. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa min rahmatika wa min fadlika wa min rahmatika wa min fadlika wa min rahmatika wa min fadlika wa min rahmatika wa min fadlika wa min rahmatika wa min fadlika wa min rahmatika wa min fadlika wa min rahmatika wa min fadlika wa min rahmatika wa min fadlika wa min rahmatika wa min fadlika wa min rahmatika wa kubur jiru tuan dua mangkok, dihadap dari rusak negara kalah kamu dari ayah dua kemuk, dihantar dari dua ayah dua geblek, tahu sumedang dari ayah dua piring, balak-balak dari ayah dua piring, dihantar dari kena tahu kres dari ayah menang dua piring, dihantar dari jauh amat dua kejelok, di empat tanah yang rebut orang-orang udah keluarkan. Mereka masih jalan-jalan, melalui segi jenapa, kan aku akan mampak sekarang nih. Ayah kejana kalau 2016 ngomong kenal. Biasa lain. Biasalah, insya, terus taraweh, loh sempat menonton TV, loh puasa sama Allah, gak jalan anak. Mungkin puasa orang kalau rokok, pantas ke Rasul, loh gak jalan menu puasa, akhir nama, langsung yang lapar, buang jen haus, pahala nak haus, gak ada rasanya itu. Tidak, nonton TV, tidak, omongkan batu, karopong gak jalan anak untuk kita ini, terus muka-muka rokok Allah hiji, tidak pura dosa, tetap keniman Islam, panjang ketumun al-barokah, pakitin bulan suci Ramadan, bisa ikut hasil bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal. Tapi itu tempat piatur Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang ikut awal dan akhirin. Tahsiah apa dia saat? Aisyah doamu dengan kamu lubar, tolong. Sesok sama kita kau ikuti. Oh, siapa itu dia? Tong-tong orang. Aisyah yang doa Allah, ya Allah. Oke. Iya kebiasaan itu benar sih. Wayahnya cuma pedengar tu. Ini kalau ibu kami ya, anak ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil awalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kullu sahabat rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anda ya fi ni'mah wa yukafi wa mazidah ya rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi min jalali wa jikratani ma'adini sultanih. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع حاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أفضل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها كبيرها وصغيرها وأولها وآخرها ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويؤدون الحج ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم اجعل هذه القرية قرية إسلامية آمنة مطمئنة دنية مرضية عندك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا واهد أهل هذه القرية اللهم اهدنا واهد أهل هذه القرية، اللهم اهدنا واهد أهل هذه القرية بجاه خير القرية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.